Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-masalah al-thalithatu, masalah ketiga, kayfiyatu tathhirin najasati, tata cara membersihkan najis. Telah kita pelajari yang pertama dan yang kedua, atau telah kita pelajari yang pertama ya. Nah, al-kaifiyatu tsaniyah, tata cara yang kedua, idza kanat an-najasatu 'ala ghairi al-ard, apabila benda najis itu berada pada selain bumi. Ya, kan takuna fi tsaubi au fil ina'i. Ya, kan takuna fi tsaubi, seperti halnya najis itu fi tsaub, di pakaian. Au atau fil ina'i, atau di sebuah bejana. Sebuah bejana. Ya, apakah itu di piring, mangkuk, gelas, ya, panci atau ember, baskom dan semisalnya ya. Nah, fa in kanat min kalbin wala wa fil ina'i. Maka rinciannya, in kanat min kalbin, apabila najis itu bersumber dari anjing, wala wa fil ina'i, anjing yang menjilat ya ke dalam bejana untuk meminum airnya, karena anjing itu jika minum caranya menjilat, menjulur-julurkan lidahnya ke dalam bejana, ke dalam air, seperti kucing cara minumnya itu lidahnya dijulur-julurkan, itu walago ya. Nah, dan itu tentunya ada air liurnya kan? Nah, ada air liurnya. Itu najis. Itu najis. Tayyib. Fala budda min ghaslihi sab'a ghasalatin. Ihdahunna bit-turab. Fala bud, maka harus. Ya. Harus min ghaslihi, harus dicuci. Sab'a ghasalat, 7 kali, ya, 7 kali. Ihdahunna bit-turab, salah satu dari 7 kali pencucian itu harus ada campuran turabnya, tanahnya. Harus ada campuran tanahnya. Ya. Jadi wajib 7 kali. Dan wajib salah satunya ada campuran tanahnya. Bisa difahami? Ya. Jika dicuci tidak sampai 7 kali berarti tidak sah. Jika dicuci 7 kali tetapi tidak ada campuran tanah pada salah satunya tidak sah. Jadi harus 7 kali dan salah satunya ada campuran tanahnya. Kemudian campuran tanah itu dicampurkan pada yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga, atau yang keempat, atau yang kelima, atau yang keenam, atau yang ketujuh, itu masalah afdaliyah saja. Ya, jadi mana yang lebih utama? Apakah campuran tanah itu pada pencucian yang pertama, atau yang kedua dan seterusnya, atau yang ketujuh? Ya, mana yang lebih utama? Semuanya sah. Dicampurkan yang pertama, atau yang kedua, dan seterusnya, atau yang ketujuh kalinya baru dicampurkan, semuanya sah. Yang penting ada campuran tanahnya di salah satunya. Bisa difahami? Hanya saja pembahasannya mana yang afdol, ya, mana yang lebih utama, pada pencucian yang pertama campuran tanah itu atau yang kedua dan seterusnya, itu masalah khilafiyah. Dan yang rajih, ya, yang rajih campuran itu yang afdol adalah ulahun nabi turab, campuran yang pertama berdasarkan hadis yang disebutkan di sini. Di qawlihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum, apabila anjing menjilat ke dalam bejana salah seorang dari kalian untuk minum airnya, falyaghsilhu, maka hendaknya dia mencucinya, mencuci bejana itu sab'an, 7 kali. Perintah ini bersifat wajib. Ulahunna biturab, yang pertama dari 7 kali itu dicampurkan dengan tanah. Ya, perintah mencampurkan tanah pada pencucian yang pertama ini bersifat sunnah yang lebih utama. Nah, jadi berdasarkan hadis ini, yang lebih utama adalah tanah itu dicampurkan di pencucian yang pertama kali. Nah, hadis ini rawahu Muslim. Nah, riwayat Muslim. Di sini dilihat di hasyiah jalan kaki nomor 5 dikatakan walafdhu, dan lafadznya di lafadznya dalam Sahih Muslim tepatnya persisnya adalah ya tuhuru ina'i ahadikum, itu lafadz persisnya dalam Sahih Muslim, tuhuru ina'i ahadikum, ya kesucian bejana salah seorang dari kalian, idawala ghafilkan, apabila anjing meminum air ke dalamnya, menjilatnya dengan lidahnya, meminum air, ayat silahu sabla maratin, mencucinya 7 kali. Ulahun nabi surab, yang pertama dari 7 kali cucian itu dicampur dengan tanah. Nah, tayyib. Wahadal hukmu amun fil ina'i wa ghairih. Wahadal hukmu, dan hukum ini, hukum ini isyarat kepada ya kewajiban mencuci najis ya anjing 7 kali, dan salah satunya adalah campuran tanahnya, dan yang terbaik adalah dicampurkan pada yang pertama kali. Nah, itu bersifat umum, hukum itu umum, fil ina'i, pada bejana wa ghairih, dan selainnya, dan selain bejana ya, kathiyabi, seperti halnya pada pakaian, wal furush, pada kasur, kasur, tikar-tikar ya, dan semisalnya umum ya, artinya itu bukan hukum khusus hanya untuk jilatan anjing di bejana, tapi umum pada pakaian dan yang lainnya ya. Dan juga yang rajih, yang benar, bahwa kenajisan anjing itu bukan hanya khusus pada air liurnya, tetapi seluruh tubuhnya. Dan ini mazhab jumhur. Ya. Secara kias, apabila air liur anjing najis, padahal air liur itu terletak di bagian kepala. Kepala itu merupakan anggota tubuh ya yang paling mulia dari seekor hewan, atau dari ya, namanya hewan, begitu pula apalagi manusia ya, itu bagian kepala itu yang paling ini ya. Nah, itu bagian tubuhnya yang paling mulia bersama dengan kenajisan anjing ya. Nah, jika itu bagian air liurnya ada di kepalanya, itu terletak di kepala, itu saja najis, apalagi bagian tubuh yang lain yang lebih rendah gitu, yang lebih rendah tingkatannya daripada kepala. Nah, air liurnya saja najis, dan itu di bagian kepala, apalagi selain itu di bagian tubuh lainnya lebih-lebih lagi tentunya najis, karena lebih rendah daripada kepala. Begitu, bisa dipahami? Nah, jadi kenajisan anjing itu pada seluruh tubuhnya. Nah, dan cara mencuci membersihkan kenajisannya ya, kenajisan anjing itu secara umum air liurnya dan yang lainnya adalah dengan cara dicuci 7 kali ya, salah satunya dicampur dengan tanah, dan yang terbaik yang pertama campuran itu. Nah, amma najasatul khinzir, adapun kenajisan babi ya, kenajisan babi, fasahihu, maka yang benar annaha kasairin najasat, anha kasairin najasat, sesungguhnya najis babi itu sama seperti najis-najis yang lainnya. Ya, sama seperti najis-najis yang lainnya. Yakfi ghasluha marratan wahidatan. Cukup mencucinya satu kali. Ya. Najis, kenajisan babi ya yang benar sama dengan najis-najis yang lainnya, cukup dicuci satu kali. Nah, dicuci satu kali ya yakfi ghasluha marratan wahidatan tadhhabu bi'ainin najasati, yang menghilangkan ain an-najasa, substansi najisnya, ain itu substansinya, substansi najisnya, dicuci satu kali dan substansi najisnya sudah hilang, ya cukup. Nah, apabila dicuci satu kali masih tersisa, masih ada substansi najis, benda najisnya masih ada, ya dicuci lagi yang kedua kalinya. Jika masih ada, ya dicuci lagi yang ketiga kalinya. Intinya sampai substansinya hilang. Ya, ilatnya, faktornya adalah substansi najis itu. Selama masih ada dicuci, ketika sudah hilang berarti cukup. Wala yushtaratu ghasluha sab'a marratin, dan tidak dipersyaratkan ya mencuci kenajisan babi itu 7 kali seperti halnya anjing, tidak. Ini yang rajih. Jadi jika ada yang ya berpendapat kenajisan babi dikias dengan kenajisan anjing, tidak bisa. Dalam hal ini, dalam hal persyaratan mencucinya 7 kali seperti halnya anjing, mau dikias, tidak bisa. Itu tidak benar. Nah, jadi yang benar, babi meskipun najis ya, tetapi cara mencuci ya sesuatu yang terkena najis babi sama dengan benda-benda najis yang lain, yaitu dicuci ya sampai hilang substansi najisnya, apakah satu kali atau dua kali, intinya hilang benda najisnya, substansi najisnya. Nah, satu-satunya najis yang dipersyaratkan harus dicuci 7 kali dan salah satunya dicampur tanah adalah najis anjing. Paham ini? Baik. Wa in kanatin najasatu minal bauli wal ghaiti wad dami wa nahwiha, apabila ya najis itu dari air kencing, tinja ya, darah, nah, dan semisalnya, fa innaha tughsalu bil ma'i, maka sesungguhnya najis itu tughsalu, dicuci, bil ma'i, dengan air. Ma'al farki, disertai al-fark. Al-fark itu dikerik. Ya. Nah, digosok gitu. Ma'al farki, dikerik, digosok. Wal-asri, diperas. Hatta tadhaba sampai hilang najisnya, substansi najisnya, wa tazul ya, sampai pergi dan hilang sama sekali. Nah, wala yabqa laha athar, dan tidak tersisa athar, bekas yang berefek ya pada najis tersebut. Nah, dan tidak ada yang tersisa efek najis itu yang berbekas pada benda yang terkena najis itu. Nah, wa yakfi fi ghasliha marratan wahidatan. Dan cukup dalam mencucinya satu kali. Nah, jika satu kali sudah mencukupi, sudah hilang substansinya, ya, maka cukup. Nah, wayakfi fi takhiri baulil gulam, wayakfi dan cukup fi takhiri baulil gulami pada proses ya menyucikan dari baul al-gulam, air kencing bayi lelaki alladhi lam ya'kul at-ta'ama, bayi lelaki yang belum memakan makanan dalam arti yang telah dijelaskan sebelumnya, belum mengenyangkan diri dengan makanan melainkan masih mengenyangkan diri dengan air susu. Meskipun sudah mulai mengonsumsi makanan, tapi dia tidak kenyang dengan itu, dia tetap mengenyangkan diri dengan air susu, ya. Maka cukup dalam pembersihannya an-nadhu, an-nadhu. An-nadhu artinya disiram. Wa huwa rashuhu bil ma. Ini penjelasan tentang nadhu. Wa huwa rashuhu bil ma, yaitu disiram dengan air. Disiram dengan air ya, tanpa perlu digosok, tidak perlu diperas ya. Beda dengan di atas itu kan, air kencing secara umum, tinja dan yang lainnya, dikatakan di atas tughsalu bil ma'i ma'al farqi wal 'asri hatta tanha wa tazul. Dicuci dengan air disertai digosok. Ya kan? Digosok di awal asr apa? Diperas. Nah. Karena itu dicuci. Jadi dicuci itu maksudnya dia digosok, diperas. Nah, sampai hilang substansinya. Adapun air kencing bayi lelaki yang belum bergantung pada makanan. Ya. Maka ada keringanan, sudah banyak kita lewat, ini termasuk yang mukhaffafah, yang diringankan cara pembersihannya ya. Jadi cukup an-nadh. An-nadh di sini adalah rasu bil ma. Cukup disirami air yang cukup. Nah, sudah. Tanpa harus digosok, tanpa harus diperas. Naam, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min bawlil jariyah wa yundahu min bawlil gulam. Yughsalu min bawlil jariyah, air kencing al-jariyah, air kencing anak perempuan, bayi perempuan, dicuci. Nah, mulai dari bayi sampai anak-anak dan seterusnya dicuci semuanya, tidak ada perkecualian kalau wanita. Ya, bayi perempuan, anak perempuan sampai wanita, apalagi wanita dewasa ya, dicuci. Nah, yang dimaksud di sini al-jariyah, yang diinginkan di sini bayinya, anak kecilnya sebagai pembanding. Jangan sampai disangka ya, memiliki hukum yang sama dengan bayi laki-laki yang masih menyusu. Wa yumdahu min baulil gulam. Wa yumdahu min baulil gulam, dan air kencing al-gulam, bayi lelaki yang masih ya mengenyangkan diri dengan air susu, yakni belum mengenyangkan dengan makanan, dibersihkan dengan cara yumdah. Apa tadi yumdah? An-nadh rasuhu bil ma, disiram dengan air. Jadi yang diperkecualikan hanya ini ya. Adapun bayi wanita sejak lahir bayi perempuan sejak lahir tetap memiliki hukum yang sama dengan keumuman air kencing ya, dibersihkan dengan cara dicuci. Nah, satu-satunya yang diperkecualikan dari air kencing adalah air kencing bayi lelaki yang belum mengenyangkan diri dengan makanan. Nah, masih mengenyangkan diri dengan air susu. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud An-Nasa'i Ibn Majah di Hasyiah. Nah, akhraj Abu Dawud An-Nasa'i Ibn Majah wa sahih Al-Albani, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam sahih An-Nasa'i. Nah, dan kitab Al-Albani yang lainnya. Baik. Wali hadith Ummu Qais binti Mihsan Al-Mutaqaddim, dan berdasarkan hadith Ummu Qais binti Mihsan Al-Mutaqaddim, hadith Ummu Qais minta mihsan al-mutaqaddim yang telah lewat, yang memperjelas makna baul al-gulam. Bisa dilihat kembali hadisnya pada halaman 49 pada masalah kedua nomor 1 ya. Nah, yaitu Ummu Qais binti Mihsan, dia membawa bayi lelakinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan atas bibnin laha saghirin lam ya'kulit ta'ama, bayi lelakinya yang belum makan makanan, ini belum mengenyangkan diri dengan makanan. Nah, jadi lam ya'kulit ta'am, saghir lam ya'kulit ta'am, ini pembatas, ini qaid yang membatasi hadis wa yundahu min baulil gulam yang kita baca sekarang. Wa yundahu min baulil gulam, al-gulam di sini diberi qaid batas dengan apa? Al-gulam alladhi lam ya'kul at-ta'am. Nah, sedih pahami. Kemudian amma jildul maitati, amma jildul maitati ma'kulatil lahmi, adapun kulit bangkai, ma'kulatil lahm, yang dagingnya dimakan, ya, dimakan halal, dimakan dengan cara disembelih. Ya, ketika hewan itu, yakni hewan yang halal dimakan dagingnya dengan penyembelian, ketika hewan itu mati sebagai bangkai, dan ini sudah lewat ya, sudah lewat ya, maka kulitnya itu berstatus bangkai. Nah, kulitnya berstatus bangkai. Nah, tetapi kulit yang berstatus bangkai dari hewan yang dimakan dagingnya, fa innahu yathuru biddibal, maka sesungguhnya itu bisa menjadi suci dengan cara penyamakan. Dengan cara penyamakan. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigha faqad tahur. Ayyuma ihabin, ihab artinya kulit. Ya, kulit bangkai. Ayyuma apa saja, ya, ayyuma ihabin, ya, kulit bangkai apa saja yang dubigha, disamak, faqad tahur, maka sungguh dia telah menjadi suci. Nah, hadis ini dihasya disebutkan rawahun nasai wa tirmidzi wa ibnu majah, disebutkan oleh nasai wa tirmidzi ibnu majah, ya, wa sahahahu al-Albani, dinilai sahih oleh al-Albani dalam Irwa al-Ghalil. Nah, dikatakan di sini dia syawa akhrajahu Muslim, dan Muslim juga mengeluarkannya dalam sahihnya dengan lafaz sedikit berbeda, yaitu idza dubighal ihabu faqad tahur. Idza dubighal ihabu faqad tahur, maknanya sama, apabila kulit bangkai itu disamak maka menjadi suci. Nah. Sebagaimana telah kita lewati, ya, hadis ini sebenarnya ihab di sini bermakna umum, ya. Ihab, ayyuma ihab, ayyuma ihab. Ayyuma artinya apa saja. Jadi kulit bangkai apa saja. Riwayat Muslim al-ihab dengan al. Jadi jenis kulit bangkai apa saja. Tetapi sebenarnya kita lewati di sana ada hadis yang lain, ya, hadis yang lain yang menjelaskan, ya, bahwa yang bisa disucikan adalah kulit bangkai hewan yang bisa dihalalkan untuk dimakan dengan penyembelihan. Nah, ya, karena dibaguha dakatuha, nah, penyamakan kulit bangkainya itu kedudukannya seperti penyembelihannya. Jadi hewan yang bisa dihalalkan dagingnya untuk dimakan dengan cara disembelih, itulah yang bisa disucikan kulitnya ketika bangkai mati jadi bangkai, maka bisa disucikan kulitnya, ya, dengan cara disamak. Nah, adapun hewan yang tidak bisa dihalalkan dagingnya untuk dimakan dengan cara penyembelihan, ya, meskipun disembelih baca bismillah 1000 kali tidak akan bisa jadi halal. Nah, ya, hewan-hewan yang haram seperti apa? Anjing, apalagi najis ya anjing, babi. Nah, ataupun seperti apa yang haram dimakan meskipun tidak najis seperti kucing, ya, ular dan yang lainnya. Nah, itu kulit bangkainya tidak bisa disucikan dengan penyemakan karena tidak bisa dihalalkan dengan penyembelihan. Nah, hadis itu membatasi demikian dan itulah yang rajih sebenarnya tidak kita lewati. Karena itu di sini disebutkan yang bisa dibersihkan kulit bangkainya dibersihkan dengan cara disamak adalah maitah makulatil lahm, yang dagingnya halal dimakan dengan penyembelih. Bisa dipahami? Nah. Jadi jika ada tas, sepatu terbuat dari kulit biawak, kulit ular dan semisalnya, berarti jangan dibeli. Nah, dipakai karena itu tetap najis. Nah, meskipun sudah disamak. Karena hewan-hewan itu hewan-hewan yang haram dimakan, tidak bisa dihalalkan dengan penyembelihan. Jadi kalau itu kulit sapi, kulit domba dan semisalnya yang memang yang bisa dihalalkan dagingnya dengan penyembelihan, maka kulit bangkainya bisa disucikan dengan disamak. Ya. Wa damul haydi taghsiluhu al-mar'atu min thawbiha bil ma'i. Wa damul hayd, dan darah haid taghsiluhu al-mar'atu, ya, seorang wanita mencucinya min thawbiha, dari pakaiannya, bilma, dengan air, ya, dengan air, thumma tambahuhu, kemudian dia ya sirami air, thumma tusallifi, kemudian dia sholat dengannya. Sudah lewat ya tentang ini hadis, lihat hadis di halaman 50 poin nomor 7. Naam. Hadis Asma bin Abi Bakar. Nah, Nabi SAW mengajari bagaimana cara mencuci pakaian yang terkena darah haid dengan cara yang lebih utama. Prosesnya pertama ya dikerik dengan batu atau semisalnya kayu, kemudian setelah itu ini tahuttuhu, kemudian thumma takrusuhu bilma, kemudian dikerik dengan kuku bersama air, dibasahi air kemudian dikerik dengan ujung kuku. Nah, ini proses untuk memudahkan. Thumma tamdahuhu, kemudian menyiraminya, dicuci, diperas. Nah, dan telah dijelaskan ya ketika itu bahwa proses ini hanya proses yang lebih utama. Nah, jadi seandainya pakaian itu tidak digosok dulu darah haid yang sudah kering di situ, tanpa digosok dulu terlebih dahulu dengan sesuatu yang keras, batu dan semisalnya, tanpa dikerik ya dengan ujung kuku, dengan dibasahi air, tapi langsung saja disiram air kemudian digosok-gosok gitu, dikucek ya, disiram air dikucek sampai hilang substansinya yang menempel, darah yang menempel, diperas, cukup. Nah, cukup. Intinya adalah bagaimana menghilangkan najisnya, substansi najisnya. Nah, thumma tusallim, kemudian setelah hilang substansi najisnya ya, dia bisa sholat dengan pakaian itu. Nah, bisa sholat dengan pakaian itu. Nah, fa'ala al-muslimi, maka wajib atas setiap muslim ayyahtamma bit-taharati untuk memperhatikan kesucian minan najasat, dari najis-najis, fi badani, pada badannya, wa makanihi, tempatnya, wa thawbihi, pakaiannya, alladhi yusalli fi, yang dia gunakan sholat. Ya. Li'annaha syartun li sihhati sholah. Li'annaha syartun, karena sesungguhnya kesucian dari najis pada tubuh pada tempat sholat dan pada pakaian yang dikenakan sholat merupakan syaratun, syarat yang menentukan sahnya sholat. Nah, dan nanti ya akan ada pembahasan tentang ini ya, yang rajih dimaafkan apabila lupa atau tidak tahu hukum. Nah, jadi yang merupakan syarat secara mutlak tidak dimaafkan sama sekali, baik yani meskipun lupa atau tidak tahu, yaitu suci dari hadas, hadas besar dan kecil. Adapun suci dari najis apabila tidak tahu, ya tidak tahu kalau ternyata ada najis di situ. Nah, setelah sholat baru sadar, atau dia lupa meskipun tadinya tahu tapi lupa membersihkannya, setelah sholat baru sadar, maka dimaafkan, sholatnya tetap sah. Dan jika disadari di tengah berlangsungnya sholat, apabila memungkinkan dilepas pakaian itu, maka dilepas jika tidak membuka auratnya. Nah, atau dia berpindah tempat, jika dia sadari di tempat sholatnya yang akan dia sentuh, bersentuhan dengan tubuhnya ketika sholat ya ada najisnya, maka dia beralih tempat. Nah, jika najis yang ada di hadapannya di tempat sholatnya bisa dia hindari, ya, yang penting ketika dia sujud, ya, tidak ada dari tubuhnya dan pakaian yang terkena najis itu, maka sah sholat di situ. Nah, dan tidak bersentuhan. Baik. Barakallahu fikum. Nah, dengan demikian selesai pembahasan tentang benda-benda najis dan cara membersihkannya. Barakallahu fikum. Bab berikutnya kita akan masuk ke bab yang ke-10 biidznillah taala wa auni wa naktafi bihadzal qadar. Jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah, wala ilaha illa anta.